Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala babu ma ja'a fi an-nahyi an kaunil insani maddahan. Bab riwayat-riwayat yang berisi larangan ya, seorang itu menjadi orang yang maddahan, suka memuji. Dan firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri? Bali la yuzakki mayasha, namun Allah memuji siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Miqdad, anna rajulan, ada seorang yang ja'ala mulai memuji Uthman. Maka Miqdad menyiramkan jasa ala rukbataihi, duduk bertekuk lutut, faja'ala yahthu, kemudian dia siramkan pada wajah orang tersebut at-turab, debu. Faqalalahu Uthman radallahu anhu, Uthman kemudian mengatakan, masya'nuka, apa keadaanmu? Qal Al-Miqdad mengatakan, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melihat orang yang gemar memuji, maka tuangkan pada wajahnya at-turaba, debu. Wa fil musnad, dan dalam musnad Imam Ahmad dari Muawiyah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal madha, hati-hati dengan memuji. Fa innahu, kana, sesungguhnya memuji atau pujian itu adalah azabahu, penyembelihan. Penjelasannya, at-tazkiyah li nafsi, memuji diri sendiri itu ada dua macam. Tazkiyatun nafsi itu ada dua macam. Yang pertama adalah tazkiyah yang tercela, itulah tazkiyah dalam pengertian memuji diri sendiri. Sedangkan tazkiyah yang terpuji adalah tazkiyah dalam pengertian tazkiyatun nafsi bi ta'at, membersihkan diri dengan melakukan ketaatan dan amal-amal saleh, taubat dan istighfar. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mereka melakukan az-zakat. Zakat dalam ayat ini maknanya adalah yuzakkuna anfusahum bi ta'at. Zakat di surat Al-Mu'minun ayat yang keempat itu artinya membersihkan diri sendiri dengan ketaatan. Karena Al-Mu'minun adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah, maka belum ada syariat zakat harta. Oleh karena itu, maka ya, pendapat banyak ahli tafsir, walladzina hum lizakati fa'ilun, tentang di awal-awal surat Al-Mu'minun yang bahas tentang masalah penghuni surga Al-Firdaus, zakat di situ artinya zakatun nafsi, membersihkan diri sendiri, membersihkan diri dengan ketaatan. Adapun memuji zakatun nafsi dalam pengertian memuji diri sendiri, maka itu tidak boleh. Karena Anda tidak mengetahui apakah Allah menerima amal Anda ataukah tidak. Dan memuji diri sendiri ini mendorong orang untuk sombong dan ujub. Maka jangan engkau puji dirimu, wa innama zakki nafsaka bi ta'ati wal akhlaq, namun sucikan dan bersihkan dirimu dengan ketaatan dan akhlak mulia. Adapun firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa, tidakkah engkau melihat orang-orang yang memuji diri mereka sendiri, Allah lah yang yuzakki mayasha. Maka surat, di surat An-Nisa ayat yang ke-49, yuzakku angfusam, di situ artinya memuji diri sendiri dan ya, mengatakan bahasanya dirinya bersih dari dosa. Maka mereka-mereka ini dicela oleh Allah Azza wa Jal. Sedangkan balillahu zakki mayyasha, artinya Allah Ta'ala mengetahui siapakah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tayyib, orang-orang yang baik, meskipun mereka tidak memuji diri mereka sendiri. Adapun jika mereka memuji diri mereka dan memujinya, maka yuriduna bidzalika arifata, dan mereka inginkan dengan pujian itu adalah ketinggian dan kemuliaan, maka ini satu hal yang tidak boleh, karena ini adalah satu hal yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki dengan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal-amal yang saleh. Sedangkan hadis riwayat Muslim dari Al-Miqdad, isinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tuangkan debu pada wajah mereka. Telah kami sebutkan fi ma madha, di keterangan yang telah lewat, bahasanya memuji di depan orang yang dipuji, fihi mahadhir, mengandung banyak bahaya. Bahwa maka pujian semacam ini boleh jadi memasukkan pada hati orang yang dipuji ujub, dan ujub itu akan membuahkan kesombongan. Atau yang kedua, itu membuat malu orang yang dipuji. Kemudian yang ketiga, ala yakuna al-madih, pujian tersebut tidak pada tempatnya, sehingga ini jadi pujian yang bohong. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menuangkan at-turab, debu, di wajah orang-orang yang suka memuji. Yaitu wal maksud bidzalika, yang dimaksud dengan al-maddahun adalah orang yang kerjaannya memuji orang lain. Yang dimaksud, tuangkanlah debu pada wajah mereka, artinya hardik mereka, supaya mereka jera dari melakukan pujian. Karena pujian itu menjadi sebab orang al-ghurur, orang terkecoh dengan dirinya sendiri. Terkecoh dengan diri sendiri atau al-ghurur, yaitu kebalikan dari ya'rif qadra nafsihi. Maka orang itu adalah orang itu akan tawadhu manakala dia ya'rif qadra nafsihi, tahu siapa dirinya, menyadari siapa dirinya. Kebalikan dari menyadari siapakah dirinya adalah al-ghurur. Merasa dirinya lebih hebat daripada senyatanya, lebih soleh daripada realitanya, lebih pandai, lebih pintar, lebih berilmu daripada realitas sesungguhnya. Itu namanya al-ghurur. Maka al-ghurur itu sebab at-takabbur, sebab kesombongan. Semula orang itu ghurur, baru setelah itu kemudian dia rendahkan orang lain. Orang itu sombong dimulai dari al-ghurur, dia terkecoh dengan dirinya sendiri, kemudian merasa dirinya lebih besar daripada realitanya. Maka dalam keadaan demikian dia belum merendahkan orang. Setelah itu baru langkah selanjutnya dia rendahkan orang lain. Menurut dia orang lain itu bodoh, orang lain itu jelek amalnya, orang lain itu rendah, orang lain itu hina, dan seterusnya. Ya li'annahu, maka pujian itu sebabun fil ghurur, sebab orang itu tidak tahu siapakah dirinya, tidak menyadari siapakah dirinya, ya terkecoh dengan dirinya kemudian sombong. Atau yang dimaksud oleh hadis adalah ay khayyab al-madih, orang yang memuji itu dibuat kecewa dan tidak diberi apa yang menjadi maksud dan keinginannya. Dia memuji-muji karena ingin dapat uang, harta atau yang lain. Maka bisa jadi maknanya yang kedua adalah tidak, jangan berikan apa yang diinginkan oleh orang di balik pujian-pujiannya. Atau kemudian maknanya, saatnya diberi maka berilah yang sedikit, tidak sebagaimana yang diharapkan. Sehingga secara khusus disebut at-turab liqillati qimmatihi, karena sedikitnya nilainya, wa khisatihi, dan rendahnya. Faka'ana, maka seakan-akan dia mengambil upah pujiannya at-turaban dengan debu. Dan dalam hadis ini terdapat tahdzir, peringatan tentang bahaya memuji di depan orangnya, yaitu orang yang dipuji. Maka Syaikh Al-Fauzan menyampaikan tiga kemungkinan makna, artinya menghardiknya, mencegahnya supaya tidak memuji, atau kemudian jangan berikan apa yang diharapkan, atau berikan namun yang remeh, sebagaimana debu itu remeh. Dan tadi di riwayat yang kita baca ada makna yang lain, yang tidak disinggung oleh pensara, yaitu maknanya adalah riel ditaburi debu, sebagaimana pemahaman sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pujian, dia adalah penyembelihan. Hal itu karena pujian itu yu'athir memiliki dampak pada agama orang yang memuji dan yang dipuji. Disebut dengan sembelihan karena dia mematikan hati dan mengeluarkan dari agama. Demikian juga karena padanya terdapat unsur penyembelihan orang yang dipuji dalam bentuk yaruruhu, membuat dia tertipu dengan dirinya sendiri. Ya, dia tidak mengenali dirinya sendiri. Wahyurihi, dan mendorongnya, memotivasinya untuk ujub. Wasumi hadal madahu, maka pujian ini disebut penyembelihan. Liana yufatir, karena dia membuat loyo untuk beramal dan mewariskan dan menyebabkan kesombongan atau ujub. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian bab bahasanya kesombongan itu menghapus keberkahan. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhum marfu'an, sabda Nabi, Nabi menyampaikan, al-bayyani bil-khiyari malam yatafarqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk membatalkan transaksi atau tidak batal, malam yatafarqa, selama keduanya belum berpisah dari tempat atau majelis transaksi. Fa'in sodaka wa bayyana, jika keduanya jujur dan menjelaskan, burikalahuma fi bai'ihima, maka diberkahilah transaksi jual beli yang terjadi. Wa in katama wa kadzaba, jika menutupi dan berdusta, muhiqat, maka terhapuslah keberkahan jual beli yang dilakukan. Taqaddam fil abwab sabiqah, maka di bab yang telah lewat isinya adalah at-tahdzir, mengingatkan bahaya macam-macam dusta. Maka di bab ini terdapat penjelasan dampak dari dusta. Minal awaqib wakhimah, yaitu bahaya yang besar. Di antara bahaya besar dusta adalah menghapus keberkahan dalam transaksi jual beli. Maka jika bohong itu masuk dalam transaksi menjual dan membeli, maka dia akan menghapus keberkahannya. Dan tidaklah diragukan bahasanya maksud manusia dalam transaksi jual beli adalah mengembangkan harta, watanmiyatuha, dan mengembangkannya. Dan harta itu berkembang dengan barokah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukanlah yang jadi tolak ukur banyaknya, maka boleh jadi banyak hitungannya namun sedikit barokahnya, dan boleh jadi sedikit hitungannya akan tapi banyak manfaatnya karena keberkahan yang Allah letakkan badannya. Maka pengembangan harta itu adalah dengan jujur dalam transaksi, bukan dalam dusta. Maka wajib kita untuk tanabuh memperhatikan hal ini. Maka sebagian orang bohong li rawits, untuk melariskan silatahu, barang dagangannya, untuk mengecoh dan menipu pembeli supaya dia untung, dan dia mengira kalau dia untung, akan tetapi pada hakikatnya ini menghapus keberkahan harta. Wa kasbun, dan ini adalah pendapatan muharramun, yang haram. Ya juru lahu at-ta'ab, yang menyebabkan capek dan sengsara. Maka dalam hadis Hakim bin Hizam terdapat sejumlah faedah, di antaranya kejujuran dalam transaksi adalah sebab keberkahan dan sebab adanya al-kasab, penghasilan yang tayyib, yang baik. Kita lanjutkan batalisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.